إخواني بالدين رحمني ورحمكم الله وأخواتي في الله. Syekh Ahmad hafizallahu taala melanjutkan dengan mengatakan bahwa telah banyak dari ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga perkataan para ulama salaf rahimahumullahu taala tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaannya, urgensinya. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan perumpamaan tentang Islam dan sunnahnya. Dalam sebagian riwayat datang kepada beliau alaihi salatu wasallam suatu malam ketika beliau alaihi salatu wasallam sedang tidur, datanglah malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Jadi perlu kita ketahui bahwa para nabi itu matanya terpejam namun hatinya bangun. Ini salah satu perbedaan ya, manusia biasa dengan para nabi. Nah, suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur, maka datanglah malaikat Jibril dan malaikat Mikail, dalam sebagian riwayat para malaikat, beberapa malaikat. Maka malaikat Jibril duduk dekat kepala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sementara malaikat Mikail duduk dekat dengan kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkatalah malaikat yang ada di dekat kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang ada di dekat kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikan perumpamaan untuk saudaramu ini, orang ini. Maka malaikat mengatakan, perumpamaan dia adalah seperti orang yang membangun rumah sampai selesai, ya, kata para tukang, sampai finishing, maka menjadi indah. Kemudian dia juga membuat makanan yang baik yang disukai oleh manusia. Lantas dia kemudian mengutus seorang pemanggil yang mengundang untuk datang ke rumah tersebut dan makan dari makanan yang sudah dipersiapkan. Maka siapa yang datang ke rumah tersebut, dia akan makan dari makanan yang enak yang sudah dipersiapkan. Dan siapa yang tidak memenuhi undangan yang disampaikan, dia tidak akan datang ke rumah tersebut dan tidak akan makan dari makanan yang telah disediakan. Kemudian orang yang atau malaikat yang ada di kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu malaikat Mikail, mengatakan, setelah dia menyampaikan perumpamaan itu, dia mengatakan, ayo jelaskan perumpamaan ini. Maka malaikat Jibril menjawabnya, rumah itu adalah surga, hidangan itu adalah apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sediakan bagi ahlul jannah di dalam surga. Dan yang memanggil, yang menyeru, yang mengundang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, siapa yang taat kepada beliau dan mengikuti sunnah-sunnah beliau, dia akan masuk ke dalam rumah, dia akan masuk ke dalam surga dan akan makan dari hidangan yang telah disediakan di dalamnya. Sementara siapa yang tidak memenuhi undangan, bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mau taat kepadanya, maka dia tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut dan tidak akan menyantap hidangan-hidangan yang telah disediakan di dalamnya. Ini perumpamaan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau alaihi salatu wasallam menggariskan garis yang lurus yang panjang, kemudian beliau membuat garis-garis kecil di sebelah kanan dan sebelah kirinya, dan beliau pun kemudian mengatakan, ini adalah perumpamaan garis yang lurus yang besar. Ini adalah perumpamaan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara jalan-jalan di sebelah kanan dan sebelah kirinya itu adalah perumpamaan jalan-jalan syaitan. Sedangkan yang akan menyampaikan ke dalam surga, menyampaikan kepada mardhatillah adalah jalan yang lurus yang ada di tengah. Jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, jalannya Allah. Sementara jalan yang di sebelah kanan dan sebelah kiri, jalan yang menyimpang, tidak akan menghantarkan seseorang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala mengatakan, al-i'tisamu bis-sunnati najatun, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu adalah keselamatan. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, siapa yang membuat suatu bid'ah dalam agama dan mengira bahwa itu adalah perkara yang baik, perkara yang boleh, maka berarti dia telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah yang dibebankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Siapa yang membuat bid'ah dalam agama dan mengatakan, mengira, menyangka, meyakini bahwa itu adalah hal yang baik, hal yang boleh, maka seolah-olah dia telah menuduh bahwa Nabi SAW mengkhianati risalah Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu juga mengatakan, al-iqtisadu fis sunnati khairun min al-ijtihadi fil bid'ah. Sedikit amalan namun di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu jauh lebih baik daripada bersungguh-sungguh banyak beramal namun dalam bid'ah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga para ulama kaum muslimin telah banyak berbicara tentang sunnah dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika beliau menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, pada hari ada di sana wajah-wajah yang menjadi putih dan ada pula wajah-wajah yang menjadi hitam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, yang akan menjadi putih itu adalah wajah-wajah ahlus sunnah, orang-orang yang mengamalkan, menghidupkan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan yang akan menjadi hitam itu adalah wajah-wajah ahlul bid'ah, orang yang bikin bid'ah dalam agama Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala pun mengatakan, sammu lana rijalakum, tolong sebutkan kepada kami orang-orang yang meriwayatkan hadis ini. Maka kemudian mereka para ulama, para tabi'in memandang, melihat, memperhatikan ketika yang membawakan hadis itu adalah ahli sunnah, maka diambillah hadisnya. Dan ketika mereka tahu bahwa yang membawa, yang meriwayatkan, yang mengatakan hadis itu adalah seorang ahlul bid'ah, tidak akan diterima oleh mereka hadis tersebut. Ini karena mereka berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW dan menjauhkan diri dari perkara bid'ah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, berpegang teguh terhadap sunnah adalah keselamatan sebagaimana telah dikatakan oleh Imam Zuhri rahimahullahu ta'ala tadi. Maka suatu amalan yang dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan sunnah Nabi SAW itulah amalan yang akan makbul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun amalan itu sedikit. Tentunya apabila ditambah dengan keikhlasan, maka amalan tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara amalan yang menyelisihi sunnah Rasul alaihi salatu wasalam, itulah amalan yang ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun banyak. Oleh karena itu Al-Mudhil bin Iyad rahimahullahu taala ketika menafsirkan perkataan Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Mulk, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Perhatikan pada ayat itu bahwa Allah Azza wa Jalla mengatakan ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, bukan paling banyak. Al-Mudhil bin Iyad rahimahullahu taala mengatakan ahsanukum ay akhlasuhu au akhlasukum wa aswabukum. Amalan yang paling baik itu adalah amalan yang paling ikhlas dan paling benar, ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan karena suatu amalan apabila diikhlaskan namun tidak benar, tidak sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, maka tidak akan diterima. Demikian juga sebaliknya, sesuai dengan sunnah Nabi namun tidak ikhlas orang yang melakukannya, tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diterima suatu amalan sampai amalan itu diikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala semata dan diamalkan cocok sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala suatu hari mendengar seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma tawaffani 'alal Islam." Ya Allah, wafatkanlah aku di atas agama Islam. Maka Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala menambahkan, memberikan nasihat kepadanya, "Wa 'ala sunnah," dan juga di atas sunnah. Karena pada kenyataannya, ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, pada kenyataannya sekarang ini banyak orang yang bahkan atau semuanya mengatakan kami adalah muslimin, kami adalah orang Islam. Sampai-sampai orang Rafidhah, orang-orang Syiah yang mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga orang-orang Khawarij yang suka mengebom, membunuh diri mereka sendiri dan membunuh kaum muslimin dan orang-orang yang tidak bersalah. Mereka juga mengatakan kami adalah muslim. Orang-orang Mu'tazilah yang mengedepankan akal daripada Al-Qur'an dan sunnah, mereka juga mengatakan kita adalah orang-orang Islam. Orang-orang yang berakidah Asy'ariyah yang membatasi nama-nama Allah. Demikian juga orang-orang sufi yang banyak melakukan bid'ah-bid'ah. Mereka semua itu mengatakan kami adalah muslim. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, perkara yang harus diperhatikan dan yang menjadi tolak ukur itu bukanlah sekedar pengakuan penisbatan diri. Kita muslim, kita orang Islam, kita orang yang paling baik Islamnya dan sebagainya. Tapi yang menjadi perhatian dan tolak ukur di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah siapa yang benar-benar mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah jalan menuju hidayah dari Allah, jalan yang akan mengantarkan kepada keselamatan dan kesuksesan dan kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Al-Imam Ibnu al-Mubarak rahimahullahu taala mengatakan, "Al-mautu 'ala sunnati karamatun." Ibnu al-Mubarak rahimahullahu taala mengatakan, mati di atas sunnah itu sebuah karamah, sebuah kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba. Tidaklah Setiap orang mendapatkan nikmat ini, yaitu mati di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh suatu kebahagiaan yang besar bagi siapa yang mati di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Demikian juga dia hidup sepanjang hidupnya selalu berusaha untuk menegakkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, terlebih di zaman yang seperti ini keadaannya. Sangat sedikit ahli sunnah wal jamaah yang ada padanya, sementara banyak orang yang menisbatkan diri kepada Islam, bahkan kepada sunnah. Maka yang menjadi tolak ukur adalah amalan, bahwa kita harus benar-benar mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ketika berkumpul beberapa orang, maka akan dilihat siapa di antara mereka yang paling mirip, yang paling cocok, paling sesuai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam syair yang lain dikatakan, semua mengaku dia itu memiliki hubungan dengan Laila, namun Laila tidak pernah mengakui itu semua. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan, ada sekelompok orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengaku mereka cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang menguji mereka dalam kecintaan tersebut. Turunlah perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, jikalau kalian benar-benar cinta kepada Rasul alaihi salatu wassalam, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Niscaya Allah azza wa jalla akan mencintai kalian dan menghapuskan dosa-dosa kalian. Maka mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah bukti cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala suatu hari menyampaikan hadis kepada para murid-muridnya. Kemudian ada orang yang bertanya kepada beliau, "Apakah engkau juga menggunakan, mengamalkan hadis tersebut? Engkau seorang ahli fikih, apakah engkau juga akan mengamalkan hadis yang engkau bawakan?" Maka Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala marah besar dan mengatakan, "Apakah engkau lihat pada diriku ada pakaian orang Yahudi?" Yakni maknanya adalah, apakah engkau mengira bahwa aku ini orang Yahudi sehingga tidak mengambil, tidak mengamalkan hadis Rasul alaihi salatu wassalam? Oleh karena itu, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan dalam riwayat yang masyhur, kalimat-kalimat yang indah, di antaranya beliau mengatakan, "Apabila kalian dapati pendapatku menyelisihi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka buanglah perkataan itu, perkataanku itu, lemparkan dia ke dinding." Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam masalah haji tamattu, yaitu seorang berpergian di musim haji kemudian melaksanakan umrah sampai selesai berpakaian biasa, kemudian ketika datang hari tarwiyah ihram untuk melaksanakan ibadah haji, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyampaikan itu kepada para tabi'in dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka menjawab, "Abu Bakar dan Umar memerintahkan kami untuk haji ifrad, berhaji saja." Memang demikian, mereka berdua menyarankan kaum muslimin pada saat itu untuk ketika bersafar ibadah haji melaksanakan haji saja, maksudnya supaya tidak lengang, tidak pernah sepi Baitullah Ka'bah al-Musharrafah. Maka Ibnu Abbas mengingkari mereka, "Aku katakan kepada kalian perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Namun justru kalian bantah dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Sehingga dalam riwayat yang lain, namun riwayat yang ada sedikit perbincangan padanya, yakni yang ada sedikit kelemahan dalam riwayat itu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, hampir saja kalian dihujani dengan batu dari langit karena membantah riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dilanjutkan sedikit lagi oleh Syekh Ahmad Syamlan hafizahullah taala, menyebutkan riwayat dari seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu taala anhu. Suatu hari Abdullah bin Mughaffal duduk sedangkan anaknya bermain ketapel. Nah, ya, mencari burung dan lainnya dengan batu, dengan ketapel. Maka Abdullah bin Mughaffal memanggil anaknya, "Wahai anakku, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah melarang dari berburu dengan batu seperti itu, berburu dengan ketapel." Namun anaknya terlalu asyik tidak mendengar perkataan ayahnya. Dipanggil lagi, "Wahai anakku, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah melarang berburu dengan ketapel." Tidak pula mendengar Abdullah, anak dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu. Maka semakin keras dan didekati anak tersebut oleh Abdullah bin Mughaffal dan mengatakan Abdullah bin Mughaffal kepada anaknya, "Aku telah sampaikan kepadamu, aku telah katakan kepadamu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang dari berburu dengan ketapel, namun kamu tidak mendengarkannya, tidak menghiraukannya. Demi Allah, aku tidak akan berbicara denganmu selamanya." Abdullah bin Mughaffal demikian yang menegakkan dan menegur dengan keras anaknya karena tidak mau mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah satu kewajiban bagi kita. Juga lanjutkan terus amal-amal, beramal dengan sunnah sehingga kita menanamkan pemahaman di benak manusia bahwa kita orang-orang yang mengagungkan sunnah. Kita ajak mereka untuk mengagungkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan meremehkannya dengan mengatakan, "Ah, itu cuma sunnah." Kita agungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jelaskan kepada mereka makna sunnah, bahwa sunnah adalah Islam, Islam adalah sunnah. Maka semua harus kita agungkan kalau kita ingin masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat seorang hamba sesuai dengan kadar kegetolannya dalam memegang teguh sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semakin kuat orang memegangi sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, baik dalam akidah, dalam berprinsip, dalam berakhlak, dalam bermuamalah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan semakin mengangkat derajatmu di sisinya. Nah, ya, Allah azza wa jalla akan mengangkat derajat seorang hamba sesuai dengan kuat dan atau lemahnya dia berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka mari kita semua menjadi orang-orang yang kuat memegangi sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga Allah azza wa jalla mengangkat derajat kita.